Kebahagiaan merupakan idaman setiap keluarga. Mari bimbing dengan Keluarga Islami. قلبي تساوره الهموم توجعان ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang budiman, semua orang yang memiliki fitrah yang lurus tentunya memiliki keinginan yang terpetik dalam hatinya untuk memasuki gerbang pernikahan, terutama ketika usia dewasa mulai menghampiri. Karena menikah memang merupakan kebutuhan naluri semua insan di dunia ini. Terlalu lama menunda pernikahan, umur pun akan semakin bertambah dan akan menimbulkan masalah-masalah psikis yang begitu kompleks dan menggelisahkan hati. Maka kurang tepat jika ada yang mengklaim diri mampu meraih ketentraman hidup tanpa harus menikah. Padahal melalui gerbang pernikahan itulah berjuta kebahagiaan dan ketenangan akan tertambat erat dalam jiwa manusia. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat yang ke-21, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri supaya kalian cenderung dan rasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menikah ibarat rahim anggun bagi lahirnya ketentraman atau sakinah dan rasa kasih sayang atau mawaddah warahmah di dalam jiwa manusia. Hidup membujang tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam Islam hanyalah akan menyebabkan pudar bahkan hancurnya unsur ketentraman, cinta dan kasih sayang bangunan kejiwaan semua manusia. Dan inilah awal terjadinya petaka kehidupan. Bisa dibayangkan, bagaimana jika manusia penghuni bumi ini tidak lagi memiliki sifat kasih sayang dan rasa tentram dalam hatinya. Tentu, kehidupannya akan terpampang di atas sejarah hidup manusia, akan diwarnai dengan banyaknya kekacauan dan menjamurnya kriminalitas sebagai konsekuensi pasti dari leburnya sifat kasih sayang dan ketentraman dari kehidupan ini. Di media massa kita sekarang ini, seringkali terperangah menyaksikan berbagai tindakan kriminal yang tidak manusiawi dilakukan oleh orang-orang yang diakui warga setempat memang acap kali berperilaku aneh seperti layaknya orang stres. Setelah ditelisik, ternyata sang pelaku kriminal tersebut adalah bujangan tua yang tidak segera menikah karena keruwetan jiwanya dan kekacauan pikirannya, ia sempat pula hendak memperkosa tetangganya. Na'udzubillah. Inilah realitas gamblang yang menggambarkan hilangnya ketentraman dan luruhnya sifat kasih sayang. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah menjadikan syariat menikah sebagai solusi untuk mengatasi berbagai penyakit kejiwaan, rasa gelisah, dan stres yang sering menghinggapi hati manusia. Dr. Kamal Al-Fawwal, seorang direktur rumah sakit jiwa dan mental di Iskandaria, mengadakan penelitian yang salah satu hasilnya mempertegas bahwa pernikahan mampu mencegah dari kegilaan, berbagai penyakit jiwa dan penyakit fisik yang timbul sebagai dampak rasa ingin bertumpu kepada yang lain. Di samping itu, pernikahan dapat memberi kepuasan emosi dan insting, maka tidak terpenuhi kepuasan naluri melalui pernikahan merupakan awal mula penyakit jiwa menimpa. Kemudian, Syekh Asy'adi rahimahullah dalam tafsirnya mengemukakan bahwa menikah menjadi faktor penyebab datangnya sifat mawaddah warahmah, yakni cinta dan kasih sayang. Menikah akan mendatangkan kenikmatan dan kelezatan serta manfaat agung dengan lahirnya anak dan tanggung jawab untuk mendidiknya. Menikah juga akan menyuntikan perasaan sakinah yang dalam banyak hal tidak akan didapatkan kasih sayang yang sepadan dengan sifat kasih sayang melalui kehidupan suami istri. Pendengar yang budiman, perasaan cinta dan ungkapan kasih sayang yang sering terlontar dari bibir-bibir palsu para pengumbar hawa nafsu, yang terus-terusan tertipu dengan indahnya bangunan pacaran, sebenarnya kasih sayang seperti itu hanyalah semu belaka. Itulah potret kasih sayang palsu yang tidak akan mampu menyamai indahnya kasih sayang yang terwujud dari proses legal pernikahan. Oleh karena itu, bagi kita yang masih saja tertipu oleh keindahan palsu rasa cinta kasih yang kerap kali terjelma di alam pacaran, sadarilah dan renungkanlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah sekalipun membolehkan pacaran, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menjanjikan menikah sebagai sarana untuk menumbuh suburkan perasaan sakinah dan mawaddah warahmah. Apakah kita lebih ingin memilih sesuatu yang tidak disyariatkan Allah dan melempar jauh-jauh sesuatu yang telah diridhoinya? Di antara penyakit yang sering kali menyelimuti laki-laki dan perempuan yang sebenarnya di hati mereka telah berhasrat untuk membangun keluarga, yaitu penyakit keraguan. Obat dari penyakit keraguan ini, yaitu apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu dalam riwayat At-Tabrani, bahwa beliau SAW bersabda, "Man tazawwaja thiqatan billah wahtisaban, kana haq Allah an yu'inahu wa an yubarika lahu." Barang siapa yang menikah dengan dilandasi keyakinan kepada Allah dan hanya mengharap ridhonya semata, niscaya Allah mewajibkan dirinya untuk menolongnya dan memberkahinya. Kemudian di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun haqqun 'alallahi 'aunuhum: annakihu yuridul 'afaf, wal mukatab yuridul ada', wal ghazi fi sabilillah." Tiga hal yang Allah mewajibkan dirinya untuk membantu mereka, yakni orang yang menikah dengan maksud menjaga kehormatan dirinya, hamba yang berniat membayar tebusan kepada tuannya agar dirinya dimerdekakan, dan yang berperang di jalan Allah. Maka bagi kita yang hendak membuka pintu gerbang keluarga dengan menikah, janganlah kita ragu akan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan pula kita ragu dengan keberkahan yang akan dicurahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang menikah karena mengharap ridhonya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan langkah dan tekad kita untuk segera berkeluarga dengan menikah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قلبي تساوره الهموم توده.